Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abba ba'd. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang Zakatul Fitr atau Zakat Fitri. Penulis berkata, wa Zakatul Fitri sadaqatun wajibatun bil fitri bin Ramadan. Ya, jadi Zakat Fitri atau Zakat Fitrah, ya, biasa disebut juga sebagai zakat fitrah, tapi perlu dipahami bahwa kata fitri atau fitr dengan fitrah itu memiliki perbedaan makna, ya. Kata al-fitr atau fitri di sini yang dimaksud adalah tidak berpuasa. Jadi zakatul fitr adalah zakat yang dibayarkan setelah seseorang itu tidak lagi berpuasa, yakni bulan Ramadannya selesai. Ya, ini bulan Ramadannya selesai. Itu mengapa waktunya adalah akhir dari bulan Ramadan, ya, ketika hari Aid. Tetapi kata fitrah, maka ya fitrah adalah yakni kondisi tabii atau kondisi asal dari sebuah hati yang hanif. Itu maknanya fitrah. Atau suci, ya, sering kita sebut terjemahkan dengan kata suci. Maka di sini, ya, penggunaan kata yang sebenarnya, kata yang sebenarnya digunakan dalam nama zakat ini adalah al-fitr. Yang pertama tadi, zakatul fitr atau zakatul fitri. Zakat yang itu dikaitkan dengan ketika seseorang sudah tidak lagi berpuasa, yakni ketika Ramadan sudah selesai. Akan tapi terkadang ya sebagian ulama menyebutkan ini zakatul fitrah, zakat fitrah. Kenapa demikian? Karena ya diharapkan ketika seseorang itu membayarkan zakat ini, maka diharapkan itu menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Plus zakat ini dibayarkan di akhir bulan Ramadan, yang itu semoga setelah melalui yakni berbagai ya ujian dan tantangan dan melaksanakan berbagai macam amal ibadah, tidak hanya puasa Ramadan, yang utama adalah puasa Ramadan, tapi tidak hanya puasa Ramadan, ada salat tarawih, ada tilawah Quran, ada qiyamul lail, ya, dan lain sebagainya. Maka diharapkan seseorang itu ya kembali kepada fitrahnya. Diharapkan, ya, tidak semua orang tentunya. Maka di sini kita lihat ya kata al-fitr atau al-fitri itu berasal dari kata iftar, yakni satu akar kata dengan kata iftar yang bermakna, ya, kita paham makna dari iftar. Kalau di bahasa Indonesia itu maknanya adalah buka puasa. Akan tapi dalam ya ilmu fikih, dalam pembahasan fikih puasa, kata iftar itu adalah ketika seseorang itu tidak puasa. Tidak hanya bermakna buka puasa, berarti puasanya sudah sah, sudah selesai, kemudian buka puasa, itu namanya iftar. Itu yang kita kenal, betul tidak? Tapi dalam kitab-kitab fikih, kata iftar itu tidak hanya ketika seseorang puasanya sudah selesai, sudah sah pada hari tersebut, kemudian buka puasa. Tidak hanya demikian. Orang yang sakit kemudian ya dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka para ulama mengatakan orang ini pada hari tersebut berarti iftar. Ya, ini tidak berpuasa. Maka itulah kata fitr di sini. Jadi kata fitr itu berasal dari kata iftar, yakni aftar yuhtiru iftaran. Mengapa kemudian zakat ini disebut dengan nama zakatul fitr atau zakat fitri? Ya, karena zakat tersebut ya dibayarkan Sebabnya apa? Sebab dari disyaratkannya atau sebab dari amalan ibadah zakat ini, sebabnya adalah ketika seseorang sudah tidak lagi berpuasa. Yakni Ramadannya sudah selesai. Jadi ini bentuk penisbatan suatu amalan ibadah atau bentuk penisbatan sesuatu kepada sebabnya. Zakatul fitri, yakni zakat yang dibayarkan karena sudah masuk waktunya untuk fitr. Waktunya untuk tidak lagi berpuasa. Karena Ramadan sudah selesai. Ya, maka ini terkait kata fitr. Kemudian zakatul fitri atau zakatul fitr itu adalah sedekatun wajibatun, adalah sebuah sedekah. Ya, kata zakat atau ibadah zakat itu sering di dalam syariat, di dalam dalil disebut sebagai sedekah. Jadi zakatul fitr ini adalah sebuah sedekah atau zakat yang hukumnya wajib. Wajib bil fitri min Ramadan. Wajib karena seseorang ya sudah tidak lagi berpuasa. Ya, ini Ramadannya sudah selesai. Ini yang telah kita sebutkan tadi. Dan ini hukumnya disebutkan tadi wajib, yakni fardu ain. Ada perincian ya sebenarnya. Insya Allah nanti kita akan sebutkan. Ada syarat-syaratnya. Disebut juga oleh penulis di sini watusamma fardon. Disebut juga sebagai ya amalan ibadah ini disebut juga sebagai fardu. Mengapa demikian? Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di salah satu hadis beliau, beliau menyebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitri. Nah, mewajibkan di sini dalam hadis tersebut disebut sebagai atau menggunakan kata farada. Ya, jadi makanya selain disebut sebagai zakat fitri juga bisa juga disebut sebagai al-fard, ya, fardu. Wa masrifuha ka zakatin wa la yamna'u wujubaha dainun illa ma'a talabi. Jadi kita lihat di sini sebelum lanjut ya. Jadi para ulama itu sepakat bahwa zakat fitri itu hukumnya fardu. Ya, hukumnya fardu atau hukumnya wajib. Dan kemana kita membayarkan zakat fitri? Ya, kata penulis kazakatin. Ya, ini kita membayarkan zakat fitri itu sama seperti ketika kita membayarkan zakat mal. Siapakah ahlus zakah? Orang-orang atau mustahik zakah, ya, orang-orang yang berhak untuk diberikan zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, itu dibahas nanti insyaallah di ya pembahasan setelah ini insyaallah. Tapi kaidahnya di sini ya adalah ini di mazhab Hambali ya, mazhabnya penulis, bahwa zakat fitri itu diberikan atau disebarkan kepada para penerima zakat, orang-orang yang sama yang kalau kita mau bayar zakat mal, nah, siapa saja orang-orang yang menerima yang berhak menerima zakat, nah itu sama. Tentunya ada khilaf dalam masalah ini di kalangan para ulama ya. Wala yamna'u wujubaha dainun. Ketika seorang punya utang, maka utangnya tersebut telah kita sebutkan di pembahasan zakat mal. Kalau dia punya utang, maka itu ya harus diperhitungkan juga dalam perhitungan hartanya. Apakah hartanya sudah mencapai nisab atau tidak? Memperhitungkan utangnya juga. Tapi kalau untuk zakat fitri, tidak memperhitungkan utang. Jadi walaupun ada utang, tetap wajib. Ya, tetap wajib. Ini bedanya antara zakatul fitri dengan zakatul mal. Illa ma'atolabin, kecuali kalau sedang ditagih dengan utang tersebut. Harus segera bayar, hari ini juga, atau besok misalkan. Nah, kalau ada tolap seperti ini, ada tagihan seperti ini, maka baru ya utang tersebut harus diperhitungkan. Ya, karena bayar utang itu lebih urgent, lebih prioritas daripada membayar zakat fitri. Karena membayar zakat fitri itu terkait hak Allah ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya, memberikan rukhsah kepada hambanya. Adapun utang itu terkait dengan hak makhluk. Demikian pula juga hak Allah, karena Allah mewajibkan kita untuk ya bersifat amanah. Ketika punya utang maka harus bayar. Maka karena ada ya terkait dengan hak Allah dan juga hak makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha ya pengampun, adapun makhluk ya tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka, bisa jadi mereka tidak mau memaafkan. Sehingga itu lebih urgent. Makanya di sini penulis berkata, kalau misalkan punya utang kemudian ditagih hari itu juga, ini sudah hari 2 hari sebelum Id misalkan, hari-hari terakhir Ramadan, kemudian ada utang, kemudian ditagih segera untuk bayar, maka ya kalau kemudian ternyata setelah bayar utang tersebut ternyata hartanya tidak cukup untuk ya kriteria di mana dia bisa bayar zakat fitri, ya sudah. Zakat fitrinya tidak perlu bayar lagi. Jadi ini perbedaan antara zakatul mal dengan zakatul fitri. Taib. Kemudian, watajibu ala kulli muslimin. Zakat fitri ini wajib bagi setiap muslim. Nah ini yang kita sebut sebagai fardu ain tadi ya. Tentunya ya ada syarat-syaratnya. Ya ada syarat-syaratnya. Hartanya harus mencapai nisab. Nisabnya ada juga, tapi nanti berbeda dengan zakat mal. Itu perbedaan kedua antara zakatul fitri dengan zakat mal. Nisabnya berbeda. Ya, nisabnya berbeda. Tapi sebelum ke sana, kita fokus dulu pada perkataan penulis di sini, watajibu ala kulli muslimin. Zakat fitri itu wajib bagi setiap muslim. Ini baik muslim tersebut laki-laki atau perempuan, atau anak kecil, atau dewasa, ya, atau siapapun itu, ya, selama dia Muslim, bahkan budak, baik budak ataupun orang merdeka, wajib untuk bayar zakat fitri. Jadi bahkan anak kecil itu wajib dibayarkan zakat fitrinya. Kalau misalkan anak kecil, bayi misalkan, bahkan bayi, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masih bayi. Belum punya harta, betul tidak? Tapi harus dibayarkan zakat fitrinya. Ya. Yang membayarkan adalah walinya, yang menafkahinya. Demikian pula budak. Budak hukum asalnya adalah tidak punya harta. Tapi tetap harus bayar zakat fitri. Siapa yang bayarkan? Nah, majikannya, tuannya. Demikian pula perempuan, istri, misalkan ya tidak bekerja. Maka siapakah yang harus bayar zakat fitrinya? Suaminya atau orang yang menafkahinya, begitu ya. Orang tua sudah sepuh, sudah enggak bekerja lagi ya, maka anaknya yang menanggung nafkahnya sehari-hari. Jadi ini adalah terkait zakat fitri. Ini perbedaan yang berikutnya ya. Perbedaan yang berikutnya dengan zakatul mal. Kalau zakat mal, maka anak kecil ya. Ya, itu ada perinciannya ya. Ada perinciannya sebenarnya. Tapi di sini kita lihat, bahkan untuk budak, bahkan untuk bayi ya. Itu walaupun tidak punya harta. Bahkan walaupun tidak punya harta. Tapi selama dia adalah seorang manusia, jadi itu harus bayar. Tetapi kalau misalkan zakat mal, kalau memang anak kecil ini sudah punya harta, ya bayar zakat. Misalkan ya, yakni dapat warisan begitu ya, masih kecil. Tapi kalau zakat fitri, anak kecil tersebut gak punya harta, tetap harus bayar zakat fitri. Ini perbedaan yang kedua antara zakat fitri dengan zakat mal. Perbedaan sebelumnya tadi tentang masalah utang, ya, masalah utang. Utang itu diperhitungkan juga dalam zakat fitri, tidak diperhitungkan dalam zakat mal. Perbedaan kedua adalah zakat fitri itu wajib juga bagi seluruh manusia, seluruh orang, selama dia muslim. Walaupun dia masih bayi, enggak punya harta sama sekali. Belum punya harta sama sekali, ya. Baik. Ini berdasarkan riwayat yang hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan ya sebuah hadis menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri Nah, di dalam hadis tersebut, ini perkataan Ibnu Umar, tapi kita tetap sebut ini sebagai hadis karena ini sedang membicarakan tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan beliau mewajibkan zakat fitri. Jadi kita murojaah lagi ya, atau mungkin belum pernah dibahas mungkin. Jadi yang namanya hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya perkataan beliau, tapi juga perbuatan beliau atau persetujuan beliau. Kalau perkataan beliau jelas, Nabi Muhammad SAW bersabda demikian dan demikian dan demikian. Nah, itu perkataan beliau SAW. Kalau perbuatan gimana? Siapakah yang menceritakan perbuatan Nabi Muhammad SAW? Kalau yang menceritakan adalah Nabi SAW sendiri, ya berarti itu masuk dalam kategori hadis yang berupa perkataan beliau, sabda beliau. Tapi kalau yang menceritakan adalah para sahabat menceritakan perbuatan Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW begini dan begitu, begini dan begitu. Itu berarti perkataan siapa? Perkataan si sahabat. Akan tetapi ini tetap disebut sebagai hadis. Hadis yakni karena mencakup perbuatan Nabi Muhammad SAW atau persetujuannya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu beliau berkata, "Was-saghiri wal kabiri minal muslimin." Nah, 'alal 'abdi wal hur wadh-dhakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Jadi zakat fitri itu wajib bagi budak ataupun orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Ya, jadi ini menunjukkan ya wajibnya bagi setiap orang. Makanya para ulama menyebutkan zakatul fitri itu dikaitkan dengan badan. Sedangkan zakatul mal itu dikaitkan dengan harta. Ya, zakatul fitri dikaitkan dengan badan walaupun orang tersebut tidak punya harta selama dia muslim. Kemudian wajib 'ala kulli muslimin idza kanat fadilatan 'an nafaqatin wajibatin yaumal 'idi wa lailatahu. Syarat yang kedua dari zakatul fitri setelah syarat pertama yaitu dia harus muslim, syarat yang kedua adalah kalau orang tersebut memiliki harta yang lebih dari nafkah yang wajib untuk dia nafkahi untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya dan semua orang yang ada di tanggungannya pada hari Id dan pada malam Id. Contoh misalkan, misalkan tadi adalah hari terakhir Ramadan. Misalkan besok adalah Idul Fitri. Yang dimaksud dengan hari Id, siang hari Id itu adalah besok. Yang dimaksud dengan malam hari Id adalah malam ini, gitu ya. Malam ini. Ini berbeda dengan kalender Masehi. Ini Anda jelaskan, siapa tahu ada yang butuh penjelasan ini ya, karena belum tahu bisa jadi. Bedanya Masehi dengan Hijriah, kalender Masehi dengan Hijriah. Kalau kalender Masehi maka ya ini sekarang kita ini masih hari Selasa, betul tidak? Ya, masih hari Selasa. Baru berganti hari Rabu kapan? Nanti tengah malam. Tapi kalau di kalender Hijriah, maka ini sudah hari Arba'a, hari Rabu. Hari Rabu, hari ya, Isnin, Selasa, Arba'a. Hari Rabunya kalender Hijriah itu diawali dari maghrib barusan sampai maghrib besok. Itulah mengapa, karena ini sudah malam, ini malam hari kan, dan ini sudah terhitung hari Rabu, makanya ini disebut malam hari Rabu, malamnya hari Rabu, malam Rabu, ya malam Rabu. Jadi malam Rabu itu adalah malamnya hari Rabu. Jadi bahasa Indonesia sudah tepat di situ ya, pakai frase itu, malamnya hari Rabu. Karena hari Rabu dalam kalender Islam itu adalah dari maghrib barusan sampai maghrib besok. Nah, Idul Fitri ketika misalkan tadi adalah Ramadan, maka maghrib barusan itu sudah ketika masuk waktu maghrib sudah berakhir waktu Ramadan. Ya, sudah berakhir waktu Ramadan. Ketika masuk waktu maghrib itu sudah bulan Syawal. Sudah bulan Syawal dan sudah masuk ya hari Idul Fitri, yakni malam Idul Fitri. Semoga jelas ya. Baik. Jemaah, Ustaz, koneksinya sedang ada gangguan. Kita tunggu Ustaz kembali hadir. Tampaknya internet Anda bermasalah barusan. Tapi Ustaz tadi nge-freeze tadi ya. Nah, sampai mana terakhir? Nisab, zakat fitri. Belum, belum Ustaz, Nah. belum. Hah? Iya belum, belum, belum, belum sampaikan Ustaz nisab. Belum Ya. disampaikan Ustaz ya. Ya, jadi tadi kita terakhir bicara tentang malam Idul Fitri begitu Ya, ya, betul, itu Ustaz. insya Betul, Allah Ustaz. sudah selesai. Nah, sekarang kita balik pada perkataan penulis di sini. Idza kanat fadilatan an nafaqatin wajibatin yaumal idi wa lailatahu. Jadi yang namanya nisabnya zakat fitri itu adalah ketika harta kita melebihi ya nafkah yang dibutuhkan oleh diri kita dan seluruh orang-orang yang kita nafkahi, yang menjadi tanggungan kita. Kalau harta kita melebihi nafkah untuk diri kita dan seluruh orang yang ada di tanggungan kita tersebut, maka itu berarti harta kita sudah melebihi nisab. Cuma masalahnya sekarang, nafkah ini maksudnya nafkah berapa lama? Nafkah setahun kah? Atau nafkah 1 bulan? Ya, kata penulis, nafkah untuk hari Id dan malam Id. Jadi dikira-kira selama malam Id dan hari Id apa saja yang dibutuhkan? Butuh makan malam, butuh sarapan, butuh makan siang, baik untuk diri kita ataupun untuk seluruh orang yang ada di tanggungan kita, keluarga kita, gitu ya. Kalau misalkan kita menanggung orang tua kita juga, orang tua kita juga. Kita menanggung keponakan kita juga, keponakan kita juga. Misalkan masih ada perbudakan dan ternyata punya budak, ah budak juga dihitung semuanya. Nah, nafkah untuk 1 hari 1 malam pada Idul Fitri, kalau kemudian harta kita masih ada lebihnya, dan insya Allah bagi kebanyakan orang, alhamdulillah ya, di zaman ini, ya, itu insya Allah hartanya melebihi dari nafkah 1 hari 1 malam ya. Nah, walaupun memang ada sebagian saudara kita yang tidak sampai mencapai nisab ini, nisab dari zakat fitri ini. Nah, inilah orang-orang yang harus kita perhatikan ya, orang-orang yang harus kita perhatikan baik dengan zakat fitri, baik dengan zakat mal, baik dengan sedekah dan seterusnya. Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan seluruh saudara-saudara kita. Baik, maka di sini ya, kalau nisabnya itu sudah melebihi nisab ini, kalau hartanya sudah melebihi nisab ini, maka dia wajib untuk bayar zakat fitri. Nah, di sini kita lihat berarti ini perbedaan ketiga ya, perbedaan ketiga antara zakat fitri dengan zakat mal, masalah nisabnya. Kalau nisab zakat mal, ya hitungannya adalah sekian gram emas, sekian gram perak, ya itu angka yang bisa jadi ya jauh lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk nisab zakat fitri. Ya tergantung jumlah tanggungan ya tentunya, betul tidak? Ada orang yang tanggungannya banyak sekali, ada orang yang ya cuma sendirian, jadi tanggungannya cuma untuk dirinya sendiri. Taib. Jadi, bagaimana kalau kembali lagi kita ingatkan, bagaimana kalau ini adalah ibu rumah tangga nggak kerja, maka dia nggak punya nafkah, dia tidak menafkahi siapapun. Khalas, ini zakat fitrinya dibayarkan oleh suaminya, ya. Tapi di sini penulis tidak berhenti sampai di sini. Idza kanat fadilatan an nafaqatin wajibatin. Kalau hartanya melebihi dari nafkah yang wajib untuk dia keluarkan untuk dirinya dan untuk seluruh orang yang ada di tanggungannya pada hari dan malam Id, tidak ada berhenti di sini tapi ada lanjutannya, wa ma yahtajuhu min maskanin wa khadimin wa dabbatin wa kutubi ilmin yahtajuha li nadhrin wa hifdhin wa thiyabi bizlatin wa nahwihi. Dan hartanya melebihi apa-apa yang dibutuhkan olehnya untuk ya tempat tinggal, untuk pelayan atau ya asisten rumah tangga atau binatang peliharaan atau binatang tunggangan. Kalau dikiaskan dengan zaman ini, kendaraan atau kitab-kitab ilmu yang dia butuhkan untuk dia telaah atau untuk dia hafalkan, atau pakaian atau yang semisalnya. Jadi nggak cuma kebutuhan primer. Yang dimaksud nafkah di sini ya bukan masalah kebutuhan primer saja, sandang, pangan, papan, akan tapi juga sekunder. Seperti tadi ya, binatang tunggangan atau binatang ternak. Kalau di zaman ini misalkan kendaraan, ya biaya yang dibutuhkan untuk beli BBM ya selama malam dan hari Id, betul tidak? Jadi kalau harga BBM-nya naik, maka nisabnya naik juga ya, masya Allah. Ya, setiap dari kita harus bersabar ya, setiap dari kita harus bersabar. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang mencaci ulil amri dalam masalah-masalah seperti ini. Kalau kita memang ada aspirasi yang harus disampaikan, maka sampaikan dengan cara yang baik. Ya, Islam telah mengatur bagaimana muamalah dengan ulil amri. Nah, jadi kebutuhan seperti kendaraan, untuk kendaraan atau untuk BBM-nya, atau kemudian untuk kitab-kitab yang dibutuhkan, misalkan yakni ya ada kitab yang memang kita butuhkan untuk kita telaah. Nah, kitab tersebut baru ada malam Id ini, baru kita nemu, kita lagi jalan-jalan malam Id, jalan ke toko kitab, wah ada kitab ini begitu ya, dibutuhkan. Tapi kalau beli kitab ini, maka Anda nggak bisa bayar zakat fitri full. Paling cuma untuk diri Anda sama istri Anda, tapi nggak bisa untuk anak Anda misalkan. Kalau memang itu dibutuhkan, maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Jadi tidak harus, yakni yang benar-benar primer begitu ya. Wa thiyabi mithlatin wa nahwi, demikian pula pakaian. Pakaian yang dibutuhkan. Adapun pakaian yang itu sudah masuk tersier misalnya tidak dibutuhkan, maka Allah a'lam lebih baik yakni tidak dimasukkan juga ya. Tidak itu tidak diperhitungkan juga dalam masalah nisab ini. Karena penulis berkata wa ma yahtajuhu, apa yang dia butuhkan. Nah, kalau tidak dibutuhkan misalkan ya, maka ya, itu tidak dimasukkan dalam perhitungan nisab zakat fitri. Atau untuk ya khadim, ya asisten rumah tangga, ternyata ya salah satu misalkan perbuatan baik kepada asisten rumah tangga itu adalah ketika ya mendekati hari Id harus memberikan ya tambahan uang saku misalkan. Nah, gara-gara itu kemudian hartanya berkurang sehingga tidak lagi mencapai nisab zakat fitri ini, yaitu yakni kebutuhan dan nafkah yang dibutuhkan untuk apa namanya satu hari dan satu malam Id, maka khalas itu berarti kewajiban zakat fitrinya terangkat. Ya, jadi ini masuk dalam nisab. Nisab itu untuk zakat fitri, kebutuhan primer plus kebutuhan yang dibutuhkan ini. Apa yang kita sebut mungkin kebutuhan sekunder berarti ya. Selama itu dibutuhkan, maka itu masuk dalam nisab juga. Dan di sini kaidahnya adalah annal hawa'ij al-asliyah la tu'addu malan fadilan. Kebutuhan yang memang itu kebutuhan, yang memang dibutuhkan, maka itu tidak teranggap harta yang lebih gitu ya dalam masalah zakat fitri ini. Selama itu masih dibutuhkan, tiba-tiba misalkan ya hari Idul Fitri itu kebetulan dengan hari di mana kita harus bayar SPP anak kita misalkan begitu ya. Maka itu juga masuk dalam kebutuhan. Jadi nisab ini bisa berbeda-beda sekali antara setiap orang. Ya, bisa berbeda-beda. Adapun kalau zakat mal nisabnya sama untuk setiap orang. Sudah tepat standarnya 80 sekian gram emas, 595 sekian gram untuk perak begitu ya. Jadi sama untuk setiap orang. Tapi kalau nisab zakat fitri, nah ini tergantung orang ini kebutuhannya berapa banyak dan orang ini tanggungannya berapa banyak. Jumlah orang yang dia tanggung, jumlah keluarganya atau orang-orang yang ditanggungnya. Ya. Jadi seseorang itu bisa jadi ya secara zahir memiliki banyak harta, tapi ya bisa jadi dia malah tidak wajib bayar zakat fitri. Kenapa? Karena kebutuhannya banyak dan yakni hartanya banyak, tapi pada saat itu juga harus segera dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Ya, tapi kalau kebutuhannya masih bulan depannya misalkan, ya bayar SPP anak gitu misalkan masih baru bulan depan, sehingga pada hari Idul Fitri ini masih ada kelebihan hartanya melebihi nisab zakat fitri tadi, maka khalas itu berarti wajib untuk zakat fitri. Fayukhriju an nafsihi wa an kulli muslimin yamunuhu. Ya, maka seseorang itu hendaknya ketika mengeluarkan zakat fitri, maka dia keluarkan untuk dirinya terlebih dahulu. Kemudian, ya, seluruh muslim yang dia tanggung, istrinya, anaknya, atau orang tuanya bisa jadi, atau keponakannya bisa jadi, atau orang lain, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi memang sehari-harinya dialah yang menanggung kebutuhannya, maka ya itu harus dia keluarkan zakat fitrinya. Nah ini kalau hukum asalnya adalah keluarkan semua secara serempak begitu ya, hitung dia, istrinya, anaknya berapa dan seluruh orang yang ditanggungnya, ah itu kemudian dihitung zakat fitrinya yang harus dikeluarkan, halas itu dikeluarkan. Fa'ilam yajid li jami'ihim. Nah sekarang bagaimana kalau jumlah orang yang dia tanggung itu banyak, sehingga kelebihan hartanya, kelebihan harta dari nisab yang telah kita bahas barusan, tidak cukup untuk bayar zakat fitri semuanya. Maka siapakah yang harus diprioritaskan? Ya, yang harus diprioritaskan itu kata penulis, bada'a bi nafsihi. Mulailah dari dirinya sendiri. Ya, mulailah dari dirinya sendiri, ya. Kenapa demikian? Karena itulah ya asalnya. Itulah asalnya. Karena seseorang itu adalah dari hartanya begitu ya. Demikian pula karena ada sebuah hadis ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda' bi nafsik." Mulailah dari dirimu sendiri. Fa tasaddaq 'alaiha. Ya, keluarkanlah zakatnya. Fa in fadala syai'un fali ahli. Kalau ada kelebihan maka itu untuk bayar untuk keluargamu. Ya. Fa in fadala an ahli syai'un fali dzi qarabati. Kalau ada masih ada kelebihan setelah bayar untuk keluarga, maka ya sudah, kerabat yang lebih jauh. Fa in fadala an dzi qarabati syai'un fa hakadha wa hakadha. Ya, jadi kalau ada kelebihan lagi maka halas. Ini untuk setiap orang yang ditanggung, walaupun itu bukan keluarga kita secara hubungan darah, gitu ya. Baik. Jadi di sini yang diprioritaskan adalah diri kita sendiri. Kemudian fazaujatihi, kemudian istrinya. Kemudian istrinya. Kemudian setelah itu, ya kenapa istrinya? Tentunya alasannya ya karena itu adalah orang yang paling wajib untuk kita nafkahi. Kalau misalkan kita cuma bisa menafkahi satu orang, sementara ada tiga orang yang harus kita nafkahi, di antara tiga orang tersebut adalah istri kita, maka yang paling berhak untuk mendapatkan nafkah dari kita adalah istri kita. Makanya mengapa di sini disebutkan di urutan kedua, mulailah dari diri kita sendiri, ibda' bi nafsik, kemudian istrinya, istri orang tersebut, kemudian farokikihi, ya kemudian budaknya, ya kemudian budaknya. Pertimbangannya adalah karena seseorang itu kalau misalkan dia tidak cukup hartanya, maka dia tidak wajib untuk menafkahi kerabatnya. Misalkan dia punya keponakan butuh untuk, tapi hartanya tidak cukup. Jadi keponakan butuh untuk ditanggung. Tapi hartanya tidak cukup, maka tidak ada kewajiban secara syar'i bagi si orang ini untuk menafkahi keponakannya. Walaupun ada, ya, bisa kita sebut kewajiban secara moral. Ya, misalkan keponakannya nggak punya, nggak ada lagi, ya, orang lain. Nah, ini kalau sudah nggak ada orang lain ini seperti ini, ya, tentunya bisa jadi darurat. Kalau berbahaya baginya, maka ya wajib bagi kita. Walaupun harta kita kurang sebenarnya. Ya, harus dicari bagaimana caranya kita usahakan menghemat atau lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini kalau kerabat itu, ya, hukum asalnya tidak wajib. Tapi kalau budak, kalau misalkan seorang punya budak ini wajib untuk dinafkah. Mau kita lagi seret, mau kita lagi ya lapang, budak tersebut harus kita nafkahi. Sama seperti dengan, ya, ini ketika kita dengan istri kita, gitu ya. Mau kita lagi bangkrut, mau kita lagi seret, na'udzubillah min dzalik, ya. Tapi itu semua harus ditanggung oleh kita. Ya, tentunya ini mempertimbangkan juga, ya, mempertimbangkan apa namanya, yakni jumlah hartanya tersebut. Ya, sekali lagi kita sebutkan, kalau seandainya harta kelebihannya tersebut hanya untuk bisa bayar dirinya sendiri, maka ya sudah, yang dibayarkan adalah zakat fitri untuk dirinya sendiri. Tidak perlu kita bayarkan zakat fitri untuk istrinya atau untuk budak-budaknya. Ya, yang kita bahas tadi adalah terkait nafkah. Kalau zakat fitri, maka kalau nggak cukup hartanya, khalas, berarti nggak wajib zakat fitrinya. Fa ummihi, kemudian setelah budak, kemudian ibunya. Kemudian setelah itu ayahnya, fa abihi. Kemudian setelah itu anaknya, fa waladihi. Fa'akroba fil miras. Kemudian setelah itu yang paling dekat dalam urutan, ya, ahli waris. Putusan nu'an janin. Ya, ini sudah masuk bahasan yang baru, yaitu bagaimana kalau istrinya mengandung, ya, jadi anaknya masih bentuknya janin, ya, di dalam kandungan. Apakah harus dibayarkan zakat fitrinya juga? Kata penulis, disunnahkan. Ini berdasarkan perbuatannya Utsman radhiyallahu anhu, perbuatan salah seorang dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin yang diberikan petunjuk, ya, Abdu alaiha bin Nawajid, kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peganglah dengan gigi geraham. Yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan Utsman radhiyallahu anhu itu membayarkan zakat untuk janin. Ya, ini tentunya tidak wajib. Tidak wajibnya ini ijma' para ulama. Tapi yang diperselisihkan adalah apakah sunnah. Nah, penulis menyebutkan sunnah. Dalilnya apa? Perbuatan Utsman radhiyallahu anhu. Sebagian ulama yang lain, mazhab yang lain selain Hambali, ya, tentunya merasa kurang kuat kalau ini dalilnya adalah perbuatan Utsman radhiyallahu anhu. Itulah sebab ada khilaf dalam masalah ini. Tapi kalau kita fokus pada pendapat yang disampaikan oleh penulis, ya, dan insya Allah ini pendapat yang Anda lebih cenderung adalah, ya, zakat fitri untuk janin itu hukumnya sunnah. Taib. Jadi kalau tidak, hukum tidak wajibnya, maka itu ijma, tapi hukum sunnahnya ini diperselisihkan para ulama. Pertimbangan kedua, mengapa itu disunnahkan atau mengapa itu tidak wajib, ya, bagi janin? Karena kalau zakat fitri itu wajib bagi janin, maka nanti zakat binatang ternak wajib juga bagi janin, ya, yang ada di kandungan misalkan. Nah, itu kalau kita tidak mengatakan hal itu di sana, maka kita juga tidak mengatakan hal ini di sini. Taib. Kemudian kita masuk pada waktu pembayaran zakat fitri. Watajibu bihurubi, waktu wajibnya zakat fitri. Ada waktu pembayaran dan ada waktu wajibnya zakat fitri. Watajibu bihurubi syamsi lailatin idi, bihurubi syamsi lailati idil fitri. Zakat fitri itu wajib pada saat terbenamnya matahari pada malam idul fitri. Kalau misalkan besok idul fitri, berarti tadi adalah hari terakhir Ramadan, maka barusan, maghrib barusan ini, maghrib tadi, ya, itu adalah waktu wajibnya zakat fitri. Setiap orang yang melalui waktu tersebut dalam keadaan Muslim, maka dia wajib untuk bayar zakat fitri atau wajib dibayarkan zakat fitrinya. Kalau ada orang yang menanggung nafkahnya selama ini, gitu ya. Jadi misalkan, ketika seseorang itu ya masuk Islamnya adalah sore di hari terakhir bulan Ramadan. Maka dia melewati waktu maghrib dari malam Id, sudah dalam kondisi muslim atau tidak? Sudah dalam kondisi muslim. Maka wajib untuk dia bayar zakat fitri. Contoh lain, orang tersebut baru masuk Islamnya pada malam Id jam 9 seperti sekarang, sekitar jam 9 malam ini. Apakah wajib bagi dia untuk bayar zakat fitri? Tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena ketika maghrib malam Id tadi, ya, dia masih belum muslim. Kemudian misalkan, ada orang yang ketika hari terakhir, yakni bulan Ramadan, ketika siang-siang masih hartanya belum cukup untuk nafkah dan apa-apa yang dia butuhkan selama malam dan siang Id. Yani hartanya nggak cukup, tidak sampai melebihi nisab zakat fitri. Nah. Tapi ternyata, 1 menit sebelum azan maghrib, di hari terakhir Ramadan tersebut, berarti sudah mau masuk malam Id, 1 menit sebelum waktu azan, ternyata dia memiliki harta, dapat ya dapat hadiah atau dapat apapun itu ya. Dia memiliki harta yang berlebih untuk nafkah 1 hari 1 malam Id. Maka sekarang wajib bagi dia. Karena dia melewati waktu maghrib tersebut dalam kondisi memiliki harta berlebih. Walaupun dia baru dapat hartanya. Gak harus ada, yakni gak ada haulnya berarti ya. Tidak disyaratkan haul juga. Itu perbedaan antara, yang perbedaan berikutnya antara zakat fitri dengan zakat mal. Bagaimana kalau dia baru menemukan, baru mendapatkan harta yang lebih tadi, ketika jam 9 malam di malam Id. Tadi selama hari terakhir bulan Ramadan sampai maghrib, sampai azan Isya, masih belum ada nafkah yang cukup untuk malam dan siang di hari Id. Baru mendapatkan kelebihan harta, baru hartanya berlebih dari nisab zakat fitri, sekitar jam 9 malam seperti sekarang misalkan. Maka khalas berarti dia tidak wajib untuk bayar zakat fitri. Kemudian misalkan orang ya baru nikah malam jam 9 di malam Id ya, Masya Allah. Tidak wajib bagi si suami untuk membayarkan zakat fitri bagi si istri. Kenapa? Karena waktu maghrib tadi belum nikah. Ya, jadi si zakat fitri dari si anak perempuan ini yang dinikahi oleh orang ini ya, masih tanggung jawab bapaknya si perempuan, walinya si perempuan. Karena tadi ketika maghrib kan masih berada di tanggungan nafkahnya dari walinya atau bapaknya ya. Yaitu dengan mengasumsikan si perempuan ini belum punya pekerjaan dan belum punya harta sendiri gitu ya. Taib. Tapi kalau misalkan nikahnya itu jam 5 sore belum maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, maka si suami ini wajib untuk bayarkan zakat fitri dari si istri. Ya, tapi ini bukan alasan mengapa banyak orang nikah di bulan Syawal ya. Ya, bukan dalam rangka untuk menghindari bayar zakat fitri untuk istrinya ya. Jangan terlalu bakhil. Baik. Kemudian, demikian pula, kalau misalkan ada anak yang baru lahir di malam Id jam 9 seperti sekarang misalkan. Sekitar jam 9. Apakah wajib untuk dibayarkan zakat fitrinya? Baru lahir pada malam Id jam 9 malam. Maka tidak wajib, tapi disunahkan. Kenapa sunnah? Karena ketika maghrib tadi, si anak ini kan masih janin. Tadi hukumnya bayar zakat fitri untuk janin itu sunnah, tidak wajib. Tapi kalau si anak ini lahir jam 5 sore tadi, sebelum azan maghrib di malam Id, ya, maka wajib untuk dibayarkan zakat fitrinya, walaupun baru lahir, umurnya baru sejam, ya, umurnya baru sejam ketika maghrib dari malam Id, bayi umur sejam, belum punya harta sama sekali dan seterusnya. Kemudian juga, ya ini beberapa contoh ya, anak kita cukup ya. Ada contoh lain misalkan terkait budak ya, baru baru punya budak tersebut pada malam Id ya, berarti nggak wajib untuk dibayar zakat fitrinya. Atau memiliki budak tersebut jam 5 sore tadi, nah, sama hukumnya, sama seperti itu, kaidahnya sama. Yakni setiap ada orang yang masuk dalam tanggungan nafkah kita, masuknya itu sebelum malam sebelum azan maghrib, sebelum waktu azan maghrib dari malam Id, maka dia wajib untuk kita bayarkan zakat fitrinya karena sudah masuk dalam tanggungan kita. Ketika orang tersebut melewati waktu wajibnya zakat fitri, yakni waktu maghrib tadi, maka dilihat statusnya, siapakah orang ini, tanggungannya siapa sekarang, tanggungan si suaminya atau masih tanggungan bapak, ya, dan seterusnya, tanggungan majikan baru atau masih tanggungan majikan lama kalau kasus budak. Taib. Kemudian penulis berkata, wa tajuzu qablahu bi yawmayn faqat. Ini waktu pembayaran zakat fitri sekarang. Waktu pembayaran zakat fitri. Boleh untuk kita bayarkan zakat fitri satu hari atau dua hari sebelum salat sebelum hari ini. Satu hari atau dua hari sebelum hari Id. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tadi ya, tadi. Jadi hadis Ibnu Umar yang dari tadi kita sebutkan itu hadis yang agak panjang. Salah satu kalimatnya adalah wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yawmayn. Ya, para sahabat dulu memberikan atau membayarkan zakat fitri itu satu hari atau dua hari sebelum hari Id. Qoblal fitr, sebelum hari fitr, yakni hari Id. Jadi, boleh untuk bayar zakat fitri sehari atau dua hari sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bahwa ini sejalan dengan yang telah kita pelajari sebelumnya terkait zakat mal, yaitu boleh untuk mengawalkan ya pembayaran zakat. Kalau ada maslahat. Kalau ada maslahat. Maka ini kita lihat, gak bisa terlalu lama, ya, cukup sehari atau dua hari saja, karena dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian, wa yaumahu qabla salati afdal. Sekarang, bagaimana waktu yang disunnahkan untuk bayar zakat fitri? Kata penulis, disunnahkan pada hari Id, setelah masuk waktu subuh. Dari hari Id itu sudah masuk siang hari Id. Jadi siang hari itu definisinya adalah setelah masuk waktu subuh, bukan setelah matahari terbit. Adapun waktu malam definisinya adalah setelah matahari terbenam. Ya, setelah matahari terbenam sampai masuknya azan subuh, ya. Masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu subuh itulah definisi malam. Masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib itu definisi siang. Nah, jadi disunnahkan untuk bayar zakat fitri di hari Id sebelum sholat. Itu disunnahkan. Wa tukrahu fi baqihi. Kalau setelah sholat Id, maka makruh. Ini perhatikan, ini ada khilaf. Banyak khilaf dalam masalah ini. Ya, antara Hanabila, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah. Jadi kalau di Hambali, sebelum sholat Id, selama itu masih di hari Id sebelum sholat Id, sunnah. Hari Id setelah sholat Id, makruh. Lewat hari Id, haram. Wa yahrumu ta'khiruha anhu, kata penulis. Haram untuk mengakhirkan zakat fitri dari hari Id. Jadi batasnya adalah azan maghrib di hari Id. Besok hari Id, besok azan maghrib besok itu batas dari bayar zakat fitri. Setelah sholat id makruh, ya, tapi nggak sampai haram. Tapi setelah masuk waktu maghrib besok, ya, yakni di hari id, maka itu hukumnya menjadi haram. Kita lihat di sini watuk wujuban. Nah, bagaimana kalau orang sudah kelewatan, belum bayar zakat fitri, tapi sudah keburu masuk waktu maghrib dari hari id, yakni sudah masuk, berarti masuk tanggal 2 Syawal, wajib untuk dikodok, kata penulis, yakni zakat fitrinya tetap harus dibayarkan sebagai kodok. Nah, di sini kita lihat, ya, ada pendapat lain. Banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tapi pendapat lain, salah satu pendapat lain, ya, menyebutkan bahwa zakat fitri itu wajib dibayarkan sebelum sholat id. Adapun setelah sholat id, maka tidak teranggap sebagai zakat fitri, tapi hanya teranggap sebagai sedekah. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man addaha qabla sholah, fahiyya zakatun makbula. Barang siapa yang membayarkannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholah, fahiyya sadaqatun minas sadaqat. Adapun orang yang membayarkannya setelah sholat, yakni setelah sholat id, maka itu adalah sedekah. Teranggap sedekah, bukan teranggap zakat. Taib. Penulis berkata, wahiyya sa'un min burrin au sya'irin au tamrin au zabibin au akitin wal afdalu tamrun fa zabibun fa burrun fa anfa. Di sini masuk pada kita bayar zakat fitri dengan apa, begitu ya. Nah, penulis berkata, dengan satu sok dari gandum, bur atau syair, gandum juga, au tamrin atau kurma, au zabibin atau kismis, au akitin, akit itu semacam keju atau dari susu, ya, akit, yakni Anda tidak tahu namanya, padanannya di Indonesia apa gitu ya, tapi ini makanan yang sesuatu yang masyhur di Timur Tengah, ya, akit. Wal afdalu tamrun, yang paling afdal adalah dengan kurma, kemudian zabib, kemudian kismis, kemudian bur, gandum. Kemudian yang paling bermanfaat untuk orang miskin atau penerima zakat, ya, orang berhak menerima zakat. Tidak harus fakir miskin, ya. Ada kategori-kategori yang lain, 6 kategori yang lain. Baik, tapi di sini kita lihat penulis benar-benar memaksudkan, ya, nama-nama yang disebutkan di sini. Sedangkan pendapat lainnya, jadi tidak bisa bebas gitu maksudnya, ya. Harus sesuai dengan yang disebutkan di kalimat ini. Gandum atau kurma atau kismis atau akit tadi. Beras mana? Beras nggak disebut. Nah, berarti, ya, nggak boleh bayar. Ini pendapatnya Hanabila. Tapi pendapat lain di kalangan Hanabila adalah, yakni selama itu adalah bahan makanan pokok, maka itu bisa kita bayarkan zakat fitri dengan bahan makanan pokok tersebut. Dalilnya adalah, ya, yakni penjelasan sahabat. Ketika mereka, yakni misalkan hadis Abu Sa'id, ya, Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nukhriju zakatil fitri sa'an min ta'am. Kami mengeluarkan zakat fitri itu satu sok dari bahan makanan. Dipahami dari hal ini, ya, bahwa thayyib, selama itu adalah bahan makanan pokok di negeri kita, daerah kita, maka kita bisa membayarkan zakat fitri dengannya. Insya Allah ini pendapat yang lebih tepat, ya. Adapun dalil dari pendapat muktamad di kitab ini yang menyebutkan harus sesuai dengan nama-nama yang disebutkan tadi, apa namanya, bur, syair, tamer, zabib, akid, itu karena Abu Sa'id Al-Khudri melanjutkan dalam hadis tersebut, awsa'an min syairin, awsa'an min tamrin, awsa'an min akitin, awsa'an min zabibin. Ya, kami bayar zakat, mengeluarkan zakat fitri itu dengan satu sok dari bahan makanan, atau satu sok dari gandum, atau satu sok dari kurma, atau satu sok dari akik, atau satu sok dari zabib, kismis. Nah, jadi disebutkan, jadi dipahami dari kalimat ini, itu berarti harus sesuai dengan ya barang-barang yang disebutkan ini. Tapi sudut pandang ulama yang lain menyebutkan, nah justru disebutkan banyak ini bukan untuk membatasi, akan tapi sekedar contoh. Ya, ini ada orang yang bayar menggunakan ini, ada orang yang bayar zakat fitrah dengan itu, dengan ini, dengan itu, dengan itu. Tapi intinya adalah selama itu adalah bahan makanan pokok. Ya, bahan makanan pokok. Insya Allah ini adalah pendapat yang lebih tepat, yaitu setiap itu bahan makanan pokok di negeri kita atau daerah kita, maka itulah yang harus kita bayarkan. Kita bisa bayarkan dengan zakat fitri dengan itu. Tapi penulis di sini menyebutkan, kalau misalkan kita punya beberapa barang, kita balik lagi sesuai pendapatnya penulis ya. Jadi zakat fitrinya harus dibayarkan sesuai dengan list barang-barang tadi. Mana yang paling utama di antara barang-barang yang disebutkan tadi? Ada gandum, ada kurma, ada kismis, ada akid. Mana yang paling utama? Kata penulis, tamr, kurma. Kemudian fazabib, kismis. Kemudian fabur, kemudian gandum. Kemudian ya faanfa, yang lebih bermanfaat bagi orang-orang yang menerima zakat. Fa'in udimat ajza'a kullu habbin yuqtad. Kalau tidak ada itu semua, gandum enggak ada, kurma enggak ada, kismis enggak ada, akid enggak ada, maka boleh untuk mengeluarkan setiap biji-bijian yang itu bisa disimpan. Ya, ini bahan makanan yang bisa disimpan, tahan lama. Ya, yang itu biasanya bahan makanan pokok. Nah, ini baru ya yang seperti ini disebut kapan? Setelah tidak ada barang-barang tadi. Ini sesuai pendapatnya, pendapat muktamadnya Hambali ya. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, maka langsung dari awal langsung ambil bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia nasi. Wa yajuzu an tu'tiyal jama'atu fitratahum li wahidin wa aksuhu. Boleh bagi beberapa orang untuk membayarkan zakat fitrinya ke satu orang saja. Tidak mengapa. Jadi misalkan jadi pemerintah atau ambil zakat ya, atau kita langsung kalau mau misalkan bayar zakat langsung, bayar zakat fitri langsung begitu ya. Enggak perlu mencatat orang ini sudah dapat berapa zakat fitri. Enggak perlu dicatat. Satu orang tersebut, kalaupun misalkan dia ternyata dapat zakat fitri dari 7 orang misalkan, dari 20 orang misalkan, enggak masalah. Ya, bebas, bisa. Sah zakat fitrinya. Dan halal bagi orang yang mendapatkan tersebut. Ya, jadi tentunya selama dia masih berstatus sebagai penerima zakat, ya, orang berhak menerima zakat. Alasannya kenapa? Ya, karena alasannya ini adalah amalan ibadah, itu zakat yang tidak disebutkan secara spesifik orang yang menerimanya. Cuma disebutkan sifat-sifatnya, yaitu 8 golongan penerima zakat. Cuma sifat-sifatnya. Tapi siapa fulan-fulannya? Nah, tidak disebutkan. Makanya bisa bagi beberapa orang bayar zakat fitrinya ke satu orang yang sama. Bisa. Itulah mengapa bisa jadi seseorang, termasuk orang yang ketika hari terakhir dari, atau awalnya begitu ya, hari terakhir Ramadan misalkan, awalnya ini harta belum cukup kayaknya. Sepertinya sampai nanti pun harta masih belum cukup. Ya, ini gak ada pemasukan sampai maghrib, malam id misalkan. Awalnya dia termasuk orang yang tidak wajib bayar zakat. Tapi kemudian ada orang-orang yang bayarkan zakat ya, satu hari lebih cepat. H-1 ya, satu hari sebelum hari id. Kemudian sehingga orang ini tercukupi ya kebutuhannya. Sehingga awalnya dia tidak cukup nafkahnya untuk menafkahi satu hari satu malam id, itu nisab zakat fitri. Awalnya hartanya belum mencapai nisab zakat fitri, tapi gara-gara ya Gara-gara ada beberapa orang, bisa jadi 20 orang, 5 orang, itu sudah cukup harus 5 orang ngasih zakat fitri di hari terakhir Ramadan, sehingga dia melalui waktu maghrib dari malam Id, di mana dia sudah memiliki kecukupan harta untuk nafkahnya selama satu hari satu malam Id, untuk nafkahnya dan nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya. Maka ini kasus berarti orang yang awalnya tidak wajib bayar zakat fitri, kemudian pada hari yang sama, cuma hitungan ya sebentar setelahnya, tiba-tiba menjadi orang yang wajib untuk bayar zakat fitri. Jadi itu bisa, mungkin sekali. Kalau zakat mal tidak bisa. Kalau zakat mal tidak bisa seperti itu. Sebentar, Anda mikir dulu. Iya, Allahu a'lam. Tidak bisa seperti itu. Ini perbedaan berikutnya dengan antara zakat fitri dengan zakat mal. Ya, ini disebabkan karena ya nisab zakat fitri ya cukup rendah, ya cukup rendah, yaitu cuma satu hari satu malam nafkah. Ya, ini nafkah pada satu hari dan satu malam Id. Wa aksuhu, kata penulis. Sebaliknya juga boleh. Apa sebaliknya maksudnya? Maksudnya adalah satu orang bayar zakat fitri, tapi kemudian zakat fitrinya misalkan kalau tadi kan bayar pakai beras gitu ya, tinggal ya berapa kalau satu sa' itu berapa? Anda belum, biasanya berapa? 3 kilo ya, sekitar itu, atau 2,5 atau 3 kilo. Satu sa' dari beras misalkan itu sekian kilo. Nah, ini bisa bagi dia untuk bagi-bagi ya, di apa seperempatnya dari berasnya tersebut untuk si fulan. Seperempatnya lagi untuk si anak. Seperempatnya lagi untuk siapa lagi? Seperempatnya lagi sisanya untuk siapa lagi? Jadi bayarnya dipecah-pecah gitu. Nah, ini boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena sama alasannya, yaitu selama dia bayarkan itu zakat fitri kepada orang yang berhak menerima zakat, si fulan berhak, si alan berhak, ini berhak, ini berhak. Nah, zakat fitrinya satu beras satu sok tadi dibagi empat, maka untuk setiap empat bagian dari berasnya ini kita bisa tetap katakan ini sudah diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Ini sudah diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Demikian pula yang ini, demikian pula yang ini. Jadi zakat fitrinya secara keseluruhan sah. Tidak masalah dipecah-pecah seperti itu. Taib. Sehingga ya, kalau misalkan ada misalkan takmir masjid yakni memfasilitasi bayar zakat fitri begitu ya. Kemudian orang-orang bayar dengan beras. Kemudian ya boleh bagi takmir tersebut untuk menggabungkan beras-beras itu ya yakni dibuka bungkusan dari orang yang bayarkannya kemudian digabung dengan beras-beras yang lain. Tidak masalah. Selama semuanya dialirkan, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak masalah. Walaupun sudah kecampur-campur. Ya, beras dari kita kan sudah dicampur dengan beras-beras lain, maka sebagian beras kita untuk si fulan, sebagian beras kita untuk si alan. Nah, ini tidak masalah. Tapi berdasarkan pendapat yang Anda lebih cenderung tadi, maka kita harus hati-hati ketika kita bayar zakat, yaitu melalui ya panitia zakat seperti contoh barusan begitu ya. Jadi pertama bayar zakatnya harus dengan beras atau bahan makanan pokok tadi. Kalau di negeri kita contohnya beras, tidak boleh pakai bayar pakai uang. Ya, tidak boleh bayar pakai uang. Tapi yang dimaksud bayar pakai beras ini maksudnya adalah ketika beras tersebut disampaikan kepada si orang yang berhak menerima zakat, kepada mustahik zakat. Adapun kalau kita misalkan ya bayar ke takmir atau ke panitia zakatnya bayar pakai uang, kemudian panitia zakatnya dengan uang tersebut akan membelikan beras, kemudian berasnya itulah yang akan diberikan kepada mustahik zakat, maka ini tidak masalah. Kenapa? Yang penting adalah ketika diberikan kepada mustahik zakat, bukan ketika kita memberikan kepada panitia zakat. Karena panitia zakat itu teranggap wakil kita. Teranggap wakil kita, ya, yakni pengganti atau wakil atau deputi, gitu, wakil. Nah, ketika wakil kita tersebut atau panitia zakat tersebut bayarkan zakat fitri ke orang yang berhak menerimanya, nah itulah yang harus dilihat. Dia bayarkan dalam bentuk uang atau dia bayarkan dalam bentuk beras atau bahan makanan pokok. Kalau dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras, maka sah sebagai zakat. Tapi kalau dalam bentuk uang, maka ini dihambali dan menurut pendapat yang lebih cenderung, ya ini tidak boleh. Beda dengan Hanafiyah, ya beda dengan Hanafiyah. Taib. Dan harus, itu yang harus kita perhatikan juga, harus kita cek. Jadi kalau kita mau bayar zakat fitri ke sebuah panitia gitu ya, harus kita cek. Ini panitianya akan belikan beras, kalau kita transfer misalkan, nah kita harus tanya, setelah kita transfer, nanti uang kita ini akan dibelikan beras atau tidak, itu satu. Yang kedua, kita harus tanya, antum mau mendistribusikan zakatnya kapan? Sebelum sholat id atau setelah sholat id? Kalau sebelum sholat id, atau sehari sebelum hari id, atau dua hari sebelum hari id, maka tidak masalah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Tapi kalau ya sampai sholat id masih nerima transferan untuk bagi orang yang mau bayar zakat fitri, nah, ini berarti ya zakat fitrinya mau dibayarkan setelah sholat id. Nah, ini berdasarkan pendapat yang anda lebih cenderung, ini tidak bisa, tidak sah atau tidak teranggap sebagai zakat fitri, cuma teranggap sebagai sedekah saja. Baik, demikian yang bisa anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ya, silakan Syekh Edi untuk jawab. Syukur Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, sangat bermanfaat Ustaz. Jamaah sekalian, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Silakan raise hand bagi yang ingin interaksi dengan Ustaz. Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk di kolom chat dari Ibu Suhana di Cirebon. Pertanyaannya, Ustaz, zakat yang ada di rukun Islam itu zakat fitri atau zakat mal, Ustaz? Zakat mal. Mikro, Ustaz, tanya. Zakat mal. Nah. Tuh, Ustaz, jazakallah atas penjelasannya. Belum ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Sepertinya Ustaz tadi sudah menjelaskan dengan detail, Ustaz. Jadi sepertinya sudah jelas. Yeah. Waktunya kuis sekarang berarti. Masya. Kalau nggak ada pertanyaan, maka Anda yang ngasih pertanyaan. Yeah, yeah. Nah, ini ada pertanyaan ke chat Anda di sini, Pak. Oh, baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan izin bertanya, manakah yang lebih afdol cara membayar zakat fitr langsung kepada mustahik atau melalui masjid? Ya, lebih afdol tentunya langsung kepada mustahik. Ya, walaupun melalui masjid atau panitia zakat tadi tidak masalah juga. Tapi kalau yang ditanya mana lebih afdol, ya langsung kepada mustahik. Karena para sahabat demikian, langsung kepada mustahik. Nah. Tapi Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Kang Cece. Assalamualaikum. Mohon bertanya, apakah Rasulullah tidak pernah menunaikan zakat mal karena tidak memiliki harta yang lewat nisab dan haulnya? Jazakallahu khairan. Demikian, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, ana harus menelaah terlebih dahulu tentang hal tersebut. Nah. Ya, Ustaz. Ada dua pertanyaan dari Kang Cece. Pertanyaan berikutnya, mohon izin bertanya, apakah orang muslim yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitri karena hartanya tidak mencapai nisab otomatis menjadi berhak menerima zakat fitri? Bagaimana jika amil tidak menemukan orang yang meminta bagian zakat fitri? Bagaimana orang yang sebetulnya memiliki harta melewati nisab Idul Fitri tapi ikut antri meminta bagian zakat fitri tersebut? Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya, jadi orang yang sebenarnya tidak berhak menerima zakat kemudian ngantri juga, begitu ya? Iya betul. Bertanya. Nah, harta ya betul. Iya, ya tentunya itu harus diwajib bagi orang yang panitia zakat tadi untuk memastikan bahwa orang-orang yang dia yang mereka salurkan zakat tersebut kepada mereka, mereka ini harus, orang-orang ini harus merupakan penerima zakat. Ya. Amanah itu bagi panitia zakat. Karena kalau tidak, maka bagaimana nanti mempertanggungjawabkan? Orang sudah nitip zakat fitri kepada dia, kepada panitia, tapi panitianya kemudian ternyata ngasih zakat fitri dari orang-orang ke orang yang tidak berhak menerima zakat tersebut. Ya, maka ini tentunya adalah ya salah satu bentuk khianat ya, atau tidak amanah. Nah, itu mengapa ya panitia harus hati-hati dan harus memberikan yakni edukasi kepada orang-orang yang misalkan ngantri tadi ya, bahwa kalau masih, kalau misalkan nggak bisa dicek satu-satu, maka ya bisa diwanti-wanti terlebih dahulu. Ini orang-orang yang ngantri, perhatikan, ini amanah. Jangan sampai nanti mengambil sesuatu yang tidak berhak untuk Anda ambil. Begitulah. Nah, kalau sudah melakukan hal yang semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa zakat fitri tersebut memang sampai kepada mustahik zakat, maka tanggung jawabnya adalah nanti ya cuma tanggung jawab dari orang yang masih ngantri tadi begitu ya. Panitia zakat sudah insya Allah sudah tidak bertanggung jawab kalau sudah mengerahkan kemampuan maksimal untuk memastikan bahwa yang mereka berikan itu memang benar-benar mustahik zakat. Nah, itu tanggung jawab murni nanti di akhirat orang-orang yang ngaku-ngaku mustahik zakat tadi. Baik. Itulah mengapa tadi kita sebutkan lebih afdol menyampaikan sendiri, memberikan, menyebarkan sendiri. Kenapa? Karena kita bisa memastikan ini amalan ibadah kita, betul tidak? Tidak kita titipkan kepada orang lain, amalan ibadah kita sendiri, kita pastikan sendiri memang sampai kepada tangan yang berhak. Nah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga penjelasan Ustaz bisa dipahami oleh Kang Cece. Pertanyaan selanjutnya masih dari Bu Hana Ustaz di Cirebon. Mohon penjelasan, ini pertanyaan terkait dengan zakat mal Ustaz. Mohon penjelasan tentang kriteria seseorang bisa disebut sebagai fakir atau miskin. Apakah orang yang punya harta di bawah 85 gram emas bisa disebut sebagai orang miskin, beliau Ustaz. Berikut Ustaz, berikut pertanyaan. Ya, itu nanti akan dibahas tentang mustahik zakat, tapi jawaban singkatnya adalah yang harus dilihat adalah hartanya dan kebutuhannya. Hartanya banyak, tapi kebutuhannya dua kali lipat dari hartanya. Ya, ini berarti fakir. Ini fakir. Hartanya banyak, tapi kebutuhannya 75% dari hartanya. Ya, ini miskin. Terbalik ya, hartanya banyak tapi kebutuhannya 125% dari hartanya, ini miskin berarti. Nah, jadi dilihat hartanya dan kebutuhannya. Nah, tapi nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut di mustahik zakat. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Saya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Diana masih banyak di sini. Oh, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, izin menyampaikan titipan pertanyaan di luar tema. Ustaz, jika keluarga kerabat sedarah adik kakak abang membutuhkan bantuan, fulanah sering memberikan bantuan berupa uang, tapi jadi keseringan Ustaz. Jika fulana tidak bantu, keluarga atau kerabat ini sering kebegadaian. Fulana sudah melarang karena riba dan menyarankan jual saja barang yang akan digadai itu. Tapi kerabat tersebut tidak mau menjual perhiasan emas atau sepeda motor. Akhirnya fulana bantulah Ustaz, demi kerabat itu tidak melakukan riba. Tetapi setiap butuh begitu lagi Ustaz. Berdosakah fulana jika tidak memberikan di setiap ada keperluannya? Kalau diberikan pinjaman, fulana tahu pasti saudara tersebut kesusahan mengembalikannya. Jadi setiap ada keperluan, begitu lagi. Senang menggadai. Bagaimana bersikap kepada kerabat atau saudara yang begini, Ustaz? Bolehkah fulana membiarkan saja dia menggadaikan barangnya? Mohon pencerahan. Toib. Kalau kita mampu, ya, kemudian kita meniatkan itu untuk sedekah, maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian tidak mampu, ya, atau merepotkan, mampu ya, tapi merepotkan kalau misalkan semua kebutuhannya kemudian kita ya cover semua, padahal dia masih bisa bekerja dan seterusnya, maka tidak wajib bagi kita, tidak wajib. Adapun dia ke pegadaian dan seterusnya, kita nasihati, kalau masih begitu terus ya tetap ke pegadaian, nah itu berarti tanggung jawab dia. Adapun kita sudah lepas tanggung jawab kita dari perbuatan orang tersebut. La taziru waziratu wazra ukhra. La taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak memikul beban dosa dari orang lain. Baik, selama kita telah melakukan apa yang diwajibkan kepada kita, yaitu apa? Yaitu apa namanya? Mengingatkan, berikan nasihat. Ya, bukan termasuk kewajiban kita kalau setiap dia butuh kita cover kebutuhannya, yakni padahal dia masih selama ini masih bisa bekerja dan lain-lain dan seterusnya. Ya, tidak wajib, tapi wajib bagi kita untuk menasihati dan mengingatkan. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz izin bertanya lagi, bagaimanakah hukumnya bila membayar zakat fitr tapi tidak di negeri kami mukim? Semisal bagi umat muslim yang mukim di negeri kufar. Membayar zakat fitr di tanah air, bolehkah yang demikian? Nah, ini pertanyaan yang cukup lumrah untuk ditanyakan oleh orang-orang yang hidup di negeri kufar, ya. Sebab mengeluarkan zakat atau memberikannya bersedekah kepada orang-orang fakir di negeri kufar tidak lazim, Ustaz. Mohon nasihatnya. Boleh, tidak masalah. Ini namanya intiqaluz zakah, memindahkan zakat. Ya, bayarnya hukum asalnya di negeri kita sendiri, tapi kalau ada kebutuhan maka bisa disalurkan kepada di negeri yang lainnya atau di negeri asal gitu, seperti kasus ini Indonesia gitu ya. Mukimnya di UK, kemudian bayar zakat fitrinya mau dibayarkan di Indonesia, tidak masalah. Tapi untuk amannya ya, nanti pertanyaan nanti. Pakai standar harga beras di UK atau harga beras di Indonesia? Lebih amannya pakai standar harga beras UK, ya lebih aman. Nah, karena hukum asalnya adalah kita bayar dengan bahan makanan pokok di negeri kita. Kita tinggal di UK ya sudah, bayarnya di UK. Dan hukum asal dibayar di situ. Nah, kalau kita kemudian memutuskan untuk memindahkan zakat tersebut, namanya memindahkan, ini yang harusnya kita bayar segini, dipindahkan. Bukan kemudian, oh, anak kan asalnya Indonesia, ah, kemudian hubungi keluarga di Indonesia, ya tolong belikan beras di situ. Beras di situ, di Indonesia harganya sekian, cuma dapat sekian gram doang di atau sekian berapa mililiter di UK, misalkan gitu ya. Karena perbedaan harganya misalkan. Ya, ini menurut ana wallahu alam kurang tepat. Ini namanya intiqaluz zakat, memindahkan zakat. Namanya memindahkan. Kita sudah tahu dulu seberapa yang harus kita bayarkan, segini. Nah, segini itulah yang kemudian kita bayarkan. Berarti menghitung soknya dengan membeli beras yang sejenis ya Ustaz, dengan basmati misalnya. Ya. Ini sebenarnya ya tidak harus ya, kalau misalkan mungkin maksudnya adalah kalau kita mau bayarnya di UK kita pakai basmati gitu ya, apalagi itu beras yang misalkan sehari-hari atau sering kita makan ya, sehari-hari misalkan kita mau ngeluarkan pakai basmati ya, maka ya yakni kita kira-kira misalkan untuk satu sok beras satu sok ya naam beras basmati ya berapa kilogram gitu ya, itu dicek harganya di UK berapa, dengan harga segitu kita keluarkan di Indonesia gitu, walaupun nanti ujung-ujung akhirnya dapat berasnya lebih banyak kilogramnya gitu ya di Indonesia, itu lebih aman insyaallah ya, lebih aman insyaallah. Taib. Itu lebih aman insyaallah. Kalau mahasiswa dulu kan ya berasnya beras Aldi. Ya, tapi Ya, yang murah ya. Baik. Nah, Oke. demikian yang bisa Anda sampaikan. Silakan, Syekh Edi. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, kita sudah di akhir waktu dan semua pertanyaan alhamdulillah sudah dijawab. Sebelum kajian ditutup, apakah ada kesimpulan atau nasihat akan disampaikan? Tafadhol Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah kita telah membahas tentang kitab zakah. Ya, semoga menjadi amalan yang bisa kita, semoga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan ya. Tentunya ini mengamalkannya adalah nanti ketika Ramadan, tapi tidak apa-apa kita pelajari sekarang dalam rangka babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab ilmu sebelum berkata dan bertindak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kita, meridhoi diri kita dan keluarga kita, memberikan keberkahan dan berikan hidayah dan taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat dan melakukan amalan-amalan yang soleh. Demikian yang bisa